Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, salam puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari surah Yunus ayat ke-30. Akan baca Bu Fatimah. Ya Ustadi, Assalamualaikum. Alaikum. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Hunalika tablu kullu nafsim ma aslafat. Waruddu ila Allahi maulahumul haqq. Fadalla anhum ma kanu yaftarun. Di sana mereka merasakan setiap jiwa apa yang telah diperbuat. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, wali mereka yang sebenarnya pelindung, dan disesatkan bagi mereka apa yang dahulu mereka lakukan. Huna di sini. Darab. Yang tarun itu bukan lakukan. Iftaro itu artinya mengada-adakan Oh kedustaan. ya, yang dahulu mereka mengada-adakan kedustaan. Huna huna itu ini saja. Di sini darab. Ya, Zorob aja. Darab. Darab makan di sini. Lika lakal. Ini yang alamu lil bu'di wal kafu harfu khitabi. Oh, alamu bu'di wal kafu harfu khitab. Kitab. Tablu fi'lun mudhari'un. Nah, fa'ilnya kullu saja. Fa'ilnya. Nah, kullu fa'ilnya nafsin mudhafun ilai ma apa mafulun bi. Aslafat aslaf aslafat aslafa yuslifu fil madin. Fil madin. Alwaw waruddu roda ya. Alwaw harfu atfi ruddu fi'lun madin. Alwaw sebagai fa'il. Ini madinya fi'il majhul ya. Oh, majhul ya, roda ya ruddu. Alwaw sebagai naibul fa'il, ilallahi jarru majrur, maula sebagai maf'ulun bih, hum mudhafun ilaih. Al-haqqi sebagai mudhafun ilaih. Ya, yes, bila dari mana mudah yang ada? Oh, ilallahil haq. Oh, badal dari Allah sadeh. Iya, badal ya. Ah, badal dari maula tadi apa? Maula tadi maf'ulun bih dari ruddu sadeh. Maf'ulun. Oh, enggak. Maula itu badal juga. Oh, badal dari Allah sadeh. Iya, ini dua-duanya badal. Nah, sadeh. Alwaw harfa atfin dhalla fi'lun madin anhum jar wa majrur. Ma mafulun bi apa ya? Kanu fi'lun lebih dari mana? Dari dolai ya? Bukannya cuma fa'il ya? Apa yang dahulu? Oh iya saya fa'il ya. Yang dahulu mereka apa yang dahulu mereka setia? Ma fa'ilnya kanu fi'lun madhi naqis alwaw sebagai isim kanu yaftaruna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il jumlah fi'il wa fa'il dan fa'il sebagai khobar dari kanu. Nah, sirnya apa tuh? Bidzalikal mauqifu mauqifu. Bidzalika berarti kan majrur. Oh, mauqifi. Oh ya, badal lagi. Mauqifi lil hisabi tatafaqqadu. Tafaqqada tafaq. Tatafaqqadu kullu nafsin ahwal laha wa a'malaha allati salafat wa ta'ayinaha ta'ayana ya ta'ayin wa ta'ayanaha ta'ayanu wa ta'ayanuha ini kayaknya wa ta'ayinuha tu'ayinu ya tu'ayinuha wa watajai watujazi watujazi bih bihis biha inna khairan fa khairan wa inna syarron fa syarron in khairan fa khairun. Oh, inna khairan fa khairun khabarnya sana. Wa inna syarrun fa syarrun. Bukan inna, in aja. Oh, jika ya. In khairan fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Waruddul jami'u ila Rudda. Oh ya, waruddal jami'u ila Allahil Hakimi al-Adli. Fa udkhila al-Hakamil Adli. Oh, al-Hakamil Adli. Fa udkhila ahlul jannati al-jannata. Al-jannati al-jannata. Ya benar. Oh, betul, Ustaz. Boleh maafkan dia. Wa ahlun nari naro. Wa dhahaba anil musyrikina ma kanu ya'buduna min dunillahi iftara'u. Iftira'an alaihi. Iftira'an alaihi. Pada tempat hisab, ya, mereka setiap manusia mendapatkan ahwal keadaannya, Sen. Ya. Amalannya yang dahulu mereka usahakan akan dan dibalas dengan hisabnya, jika baik maka baik, jika buruk maka buruk. Mereka semua dikembalikan kepada Allah yang maha bijaksana, maha adil, dan dimasukkan ahlul jannah ke dalam surga dan ahlul neraka ke dalam neraka, dan mereka pergi orang-orang musyrik apa yang dahulu mereka sembah dari selain Allah yang mengadakan atasnya, mereka adakan atasnya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Bayakum ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi mawlahumul haqqi wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun. Di sana, yaitu di padang mahsyar, ya. Tablu kullu nafsin ma aslafat. Setiap jiwa akan merasakan apa yang dahulu telah ia kerjakan. Artinya, kalau dia mengerjakan kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan. Jika dia di dunia banyak melakukan keburukan, maka dia pun mendapatkan keburukan. Waruddu ila Allahi, dan mereka akan dikembalikan kepada Allah maulahum. Ya, wali mereka atau penolong mereka, pelindung mereka, al-haq, yang sebenarnya. Sementara yang mereka sembah di dunia selain Allah Subhanahu wa taala, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka hanyalah tipu daya yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula mudarat kepada mereka. Wa dhalla 'anhum ma kanu yaftarun, dan hilang atau pergi dari mereka apa yang dahulu mereka buat-buat, ya. Artinya sebetulnya berhala itu kan imajinasi dari manusia itu sendiri, ya. Gambaran dari apa yang diinginkan oleh manusia. Berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah di masa itu kan buatan manusia, ya, yang tidak didasari dengan kebenaran. Mereka hanya mengada-adakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan bahwasanya berhala-berhala itu adalah anak Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallahi amma yasifun, ya. Jadi nanti di akhirat semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa sedikit pun membela seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, saya akan baca Bu Kurniati. Naam Ustaz, Assalamualaikum ilaik. Ayat 31, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Katakanlah, hai Rasul, siapakah yang memberi rizki untuk kalian dari langit dan dari bumi? Dan siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Siapakah yang mengatur sesuatu urusan? Dan kelak Allah akan berkata kepada mereka, katakanlah, wahai Rasul, tidakkah kalian... Dan kelak mereka akan berkata ya. Jangan kelak. Kalau ini sini untuk waktu dekat. Akan aja. Dan mereka akan berkata. Allah. Allah. Kan ini kan Rasulullah diminta nanya kan sama orang musyrik. Siapa yang memberikan rezeki? Ya. Siapa yang memiliki pendengaran? Siapa yang melakukan yang mati dan hidup? Oh, orang musyrik menjawab. Allah. Nama. Berarti Allah itu khobar ya? Saya tuh bingung ya, kemarin obat. Bacanya. Khobar ya. Berarti jumlah sayakulunya sebagai mubtada ya? Fi'il fa'ilnya. Sayakulu. Nanti ada yang dibuang. Oh iya ya, ada yang mahzuf ya. Allah gitu aja. Berarti seulang ya. Dan kelak mereka akan berkata Allah. Jangan pakai kelak. Allah. Kelak itu saufa. Kalau sin itu sin itu akan aja ya? Akan Ustaz. Iya, maka mereka akan mengatakan. Dan Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Iya. Maka katakanlah, wahai Rasul, tidakkah kalian bertakwa? Nah. Tidakkah kalian bertakwa? Kul fi'il amr, fa'ilnya anta, man isim istifham ya? Isim ya? Isim istifham, yarzuku fi'il mudhof. Ya, isim istifham sebagai mubtada. Yarzuku fi'il mudhari dengan fa'ilnya huwa kum maf'ulum bi minas sama'i jarwa majrur alwaw harfu atfin ardi maktuf ke sama'i alhamzatu berarti ini harfu istifham juga ya harfu istifham kemudian mannya itu menjadi mubtada ya. Ustaz. Ustaz. Bukan atop ya, Am. Ustaz. Ya, ya apa-apa. Ah. Alhamzah tuh tadi sampai jadi, setelah itu wa'arbi. Artinya harfu atfin bukan hamzah. Ini kan asalnya am sama man. Oh, nama-nama. Berarti hamzatunya harfu atfin. Am. Am, amnya, oh iya, ya, iya. Betul-betul, makanya bertasdid ya. Ha. Am itu harfu atfin, man itu berarti isim istifham sebagai mubtada, yamliku fi'il mudhari dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa, sama'a maf'ulun bi, alwaw harfu atfin, abasara, ini ma'atuf ke sama'a, alwaw harfu atfin, man isim istifham sebagai mubtada, yukhriju fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir huwa al-hayya maf'ulun bih minal mayyiti jarwa majrur al-wawu harfu atfin yukhriju fi'il mudhari dengan fa'ilnya dhamir mustatir huwa mayyita maf'ulun bih minal hayyi jarwa majrur al-wawu harfu atfin man isim istifham sebagai mubtada yudabbiru fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa al-amra maf'ulun bih. Alfa'u harfu atfin, asinu harfu istiqbal, yakuluna fi'il mudhari dengan alwau sebagai fa'il. Allah ini khobar dengan mubtada, mubtada yang dibuang ya? Ya dimahzuf. Mahzuf. Wah ya, wallah ya. Ya ini khobar dengan mubtada yang dimahzuf. Alfa'u ini harfu jawab ya? Karena huruf atfa aja ya. Harfu atfin qul fil amr fa'ilnya anta al hamzatu harfu istifham Alfa'u harfu atfin la harfu nafin tataku fi'il mudhari dengan alwau sebagai fa'il. Tafsirnya 31. Itu khobar dari dari mubtada yang banyak tadi yang mana Ustaz? Fi'il-fi'il yang ada setelahnya, Bu. Misalnya man yarzukukum jumlah fi'il fa'il. Ya. Man yukhrijul hayya jumlah yukhrijul hayya jadi khobarnya. Man yamliku sam'a yukhrijul hayya minal mayti. Pokoknya setiap jumlah yang ada setelah man itu dia khobarnya. Menjelaskan. Tadi bukunya tadi enggak bilang ya? Ya, enggak apa-apa. Saya belum sebutin sih. Jadi yudah birul amro itu sebagai khobarnya gitu ya, jumlah. Iya, semua fi'il mudhari selaman ini jumlahnya. Yang alia. Ya. Khobarnya. Nah. 31. Qul ayyuhar rasulu liha ula'il musyrikina. Man yarzukukum minas sama'i bima yunazzaluhu minal matori. Bima yunziluhu aja. Oh, ini bukan majhul ya, yang diturunkan. Enggak lah, kan ada kapulbinya yunziluhu. Yunziluhu ya. Yan anzala yunzil. Yunziluhu minal matori. Wa minal ardi bima. Oh iya, nabata yan bitu ya. Bima yunziluhu fina. Yun anbata ya. Anbata ya. Yun bituhu berarti. Yun bima yun bituhu fiha. Min anwa'in nabati wasyajari ta'kuluna minhu antum wa an'amukum. Wa man yam likuma tatamatta'una bihi antum wa ghayrukum min wa ghayrukum. Wa ghayrukum min ini apa? Hawasin ya, hawasin. Min ya min hawasis sam'i wal absari. Min hawasis sam'i wal absari. Wa man dzalladzi yamlikul hayata wal mauta fil kauni kullihi fayukhrijul ahya'a wal amwata ba'duha min ba'din fima ta'rifuna minal makhluqati wa fima la ta'rifuna wa man yudabbiru amras sama'i wal ardi wa ma fihinna wa amrukum wa amrul khaliqati jami'an fasawfa yujibunaka bi anna alladhi yuf'alu dhalika kullahu. Yuf'alu. Ya, oh iya deh. Ya. Ini itu ya Selasih itu ya. Yaf'alu ya, yaf bi anna alladhi yaf'alu dhalika kullahu wallah. Faqul lahum afala tukhafuna ya. Afala takhafuna iqaballahi in abadtum ma'ahu ghairihi. Yang kali ghairahu. Ghairahu. Apul bi. Ya sebagai itu ya. Artinya katakan wahai Rasul kepada mereka orang-orang musyrik. Siapakah yang memberikan rizki dari langit dan apa yang turun dari berupa hujan ya, yang dia menurunkan berupa hujan dan dari bumi itu dan dari bumi dengan apa yang tumbuh padanya, maksudnya pada bumi berupa berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang kalian makan darinya, yang kalian serta hewan-hewan ternak makan darinya, dan siapakah yang memiliki siapakah yang memiliki apa yang kalian nikmati dengannya dan dengan yang lainnya dari dari indera pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang memiliki kehidupan dan kematian di dalam penciptaan seluruh makhluknya, dan Allah mengeluarkan yang hidup dan yang mati. Dan Allah mengeluarkan yang hidup dan yang mati sebagiannya dari sebagian yang lain dari apa yang kalian ketahui dari makhluk-makhluknya, dan pada apa yang tidak kalian ketahui dari makhluk-makhluk itu tadi ya maksudnya ya. Dan siapakah yang mengatur urusan yang ada di langit dan di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan urusan kalian ini ma'tuf ya Ustaz. Dan urusan kalian serta urusan-urusan semua makhluknya, dan kelak mereka akan menjawab kepadamu, maksudnya kepada Rasul ya, bahwa sesungguhnya yang mengerjakan itu semua adalah Allah. Maka katakanlah kepada mereka, tidakkah mereka takut kepada azab Allah jika ya, kalian, Khofun tuh kalian hukuman ya? Hah? Kalian. Oh iya ding, ada taknya ya. Tidakkah kalian takut kepada azab Allah jika kalian menyembah bersama Allah yang lainnya, membersamai menyembah ya? Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wafika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul may yarzukukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah wahai Rasulullah kepada orang musyrik, مَنْ يَرَزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, siapakah yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi, dari langit berupa hujan, dari bumi berupa tanam-tanaman. Ammay yamliku sama wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur semua urusan. Fasayaqulunallah, maka mereka akan menjawab Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah tidakkah kalian bertakwa. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sebetulnya orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, ya orang-orang Arab jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki ya tauhid ya di dalam dada mereka. Ya, jadi mereka bukan tidak punya tauhid sama sekali. Mereka punya tauhid tapi sayangnya tidak sempurna. Mereka tauhidnya baru sebatas tauhid rububiyah. Baru meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan mereka rezeki, Allah yang memberikan mereka segala kenikmatan, Allah yang mengatur segala urusan. Ini kan hal-hal yang harus diyakini oleh setiap muslim bahwasanya Allah adalah Rabb mereka. Ini namanya tauhid rububiyah. Dan ternyata ini dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhid rububiyahnya bagus. Nah, ini buktinya. Ketika ditanyakan kepada mereka, mereka mengatakan fasayaquluna Allah. Maka mereka akan mengatakan Allah Rabb mereka, Allah yang menciptakan mereka. Hanya kesalahan terbesar dari orang-orang kafir Quraisy adalah mereka belum mencapai tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah itu adalah keyakinan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Artinya mengimani Allah sebagai Rabb saja enggak cukup. Ya. Harus dilanjutkan dengan menafikan seluruh ilah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi dia harus mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sempurna. Pelajaran buat kita, kalau ada orang mengaku muslim, ya, sholat mah sholat, puasa puasa, zakat zakat, sodako mah sodako. Tapi kalau dia masih menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini tidaklah disebut sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim itu menjauhi segala bentuk kesyirikan apapun bentuknya. Baik syirik kecil apalagi syirik besar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Jadi sekali lagi dari ayat ini kita mendapati pelajaran bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menuntut seseorang untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mencampur adukan antara tauhid dengan syirik ya. Nah. Ya baca Pak Edi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqo. Famadza ba'dal haqqi illal dhalal. Fa anna tusrafun. maka demi kehendak Allah Rob kalian yang maha benar. Maka bagaimana, maka tidak ada setelah kebenaran itu kesesatan. Maka bagaimana kalian berpaling? Alfa arfu atfin dalik da isim isyara lam berarti lam bu dab ya itu. Dan isim isyara ya sebagai mutada berarti. Dan da sebagai mutada lam tadi Pak, lam bu apa maksudnya? Kumnya muhotob ya. Harfu khitab bukan muhotob. Harfu khitab. Allahu lahu jalala sebagai khobar robbu badal kum mudhof ilai al-haku badal alfa harfu istinaf kalau mau istinaf ya mada mubtada ba'da ntar dulu maknya emang apa di ini kan maka tidak ada ya afin kalau istisna bukannya mubtada enggak ini maknya emang apa artinya tadi maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan gitu kan ya iya nah berarti hanya harfu nafin nah, ini zaidah aja Manya habu nahiyin. Nafiyin. Nafiyin. Mada isim. Zainya Zaidah. Zainya Zaidah. Bada dorof zaman. Al-Hakim dof ilai. Ila istifna. Adolala. Adolalu. Adolalu. Khobar. Sudah. Jadi gimana? Itu mubtada atau khobar? Mubtada deh kayaknya Ustaz. Makanya kan simbol jumlah depannya zorof kan enggak adanya. Iya, iya. Jadi adolalu justru malah mubtada mu'akhkharnya. Mubtada mu'akhkhar. Oh, itu zorofiyahnya sebagai qaddam. Adolalu mubtada mu'akhkhar. Alfa. Jadi apa namanya istilahnya kalau enggak dipakai itu? Mulghah ya. Mulghah ya. Alfa harfu atfin anna anna mubtada. Anna itu dia isim istifham ya. Isim istifham sebagai hal. Oh, anna isim istifham sebagai hal tusrafun fi'il mudhari alalbu sebagai fa'ilnya. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul. Al-wawu naibul fa'il. Nah. Padalikumullahu rabbukum huwal haqqu alladzi la raiba fihi. Al-mustahiqu lil ibadati wahduhu la syarika. Wahdahu la syarika lahu. Fa ayyi shay'in sawa Sawa al-haqi illal dholalu. Illal dholala aja. Illal dholala. Fakaifa tusrafuna an ibadatihi ila ibadati ma siwahu. Maka demikianlah rob kalian, dia adalah yang maha benar. Tidak ada keraguan di dalamnya yang hak untuk diibadahi maha yang esa tiada serikat baginya maka apa namanya segala sesuatu selain kebenaran itu ya adalah kesesatan gitu aja maka segala sesuatu selain kebenaran itu adalah kesesatan maka bagaimana kalian berpaling dari beribadah kepada ibadah dari beribadah kepada Allah kepada beribadah kepada selainnya. Maka bagaimana kalian berpaling dari ibadah kepada Allah kepada ibadah selain kepadanya? Nambar kalafik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Maka itulah Allah, Rabb kalian yang benar. Maka tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Maka bagaimanakah kalian akan dipalingkan? Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian yang benar. Artinya tidak ada Rabb yang benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang yang meyakini bahwasanya Allah Rabb mereka lalu menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Famada ba'dal haqqi ila ad-dhalal, maka apa yang ada setelah kebenaran, ya tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Jadi enggak ada istilahnya abu-abu ya. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dalam masalah peribadahan ya, seseorang itu hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mencampur adukan antara tauhid dengan kesyirikan. Fa anna tusrafun. Maka bagaimana kalian dipalingkan dari menyembah Allah Subhanahu wa taala pada menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini jelas kesesatan yang nyata. Naam. Ayo baca Bu Nurul. Mana Bu Nurul? Ya, nah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina fasaqu annahum la yu'minun. Demikianlah telah tetap ketentuan Rabbmu atas orang-orang yang fasik bahwa mereka tidak beriman. Kadzalika al-kafu, ini satu tasbih ya. Al-kafu ya, huruf jar apa? Huruf jar boleh. Jar. Kadzalika ilmu syarat sebagai mubtada, lam lil ba'id, kaf lil khitab. Kemudian haqqat fi'il madi, tak taknis, tak atau taknis. Kemudian kalimatu fa'ilnya. Rabbika mudafun ilai. Kemudian k-nya mudafun ilai, rabbi mudafun ilai. Kemudian kaf-nya juga mudafun ilai. Domir mudafun ilai. Ala ladzina jar majrur. Kemudian fasaku fi'il madi, alfa'u sebagai alfa'u harfu istitna' ya, alfa'u atfin. Boleh. Ya. Enggak, maaf, salah. Fasaku ya, satu kata. Fasaku, mereka ini fasik ya. Iya. Fi'il madi, waw sebagai fa'il, annahum, anna harfu tafid wa nasbin, hum isim anna, la harfu nafiin, yu'minuna fi'il mudore, waw sebagai fa'il, la yu'minuna sebagai kabar dari anna. Nah. Itu ya Ustaz. Ya. Kama, ini ya. Kama kafara haula il musyrikuna wasta'miru ala syirkihim. Wastamaru, kan istamarra. Istamaru ala syirkihim. Hakat kalimatu rabbika wa hukmihi wa qada'i wa qada'uhu ya. Wa qada'uhu. Wa hukmuhu kan maksudnya ke kalimatu. Kalimatu ya tadi ya. Hakat kalimatu rabbika wa hukmuhu wa qada'uhu ala alladzina kharaju anta'ati rabbihim ila maksiatihi wa kafaru bihi annahum la yusaddiquna biwahdaniyatillahi wala binubuwati nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala yakmaluna biyahdihi. Sebagaimana telah kafir orang-orang musyrik dan mereka terus menerus dalam kesyirikannya, maka tetap ketentuan dan hukum serta qada dari Rabbmu terhadap orang-orang yang keluar dari ketaatan terhadap Rabb mereka kepada maksiat dan orang-orang kafir dengannya, ya. Mereka tidak membenarkan keesaan Allah dan tidak juga nubuah kenabian dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengerjakan sesuai dengan petunjuknya. Tambar wa fi wa jazakillahu khairan. كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. Demikianlah telah benar ucapan dari Rabbmu atas orang-orang yang fasik bahwasanya mereka tidaklah beriman. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang fasik yang memiliki sifat semacam itu tidak mau yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidaklah beriman. Makanya dalam masalah kesyirikan ini kita harus waspada, ya. Kita harus menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesyirikan. Baik syirik kecil apalagi syirik besar. Baca Bu Dahilis. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tufakun. Katakanlah, apakah sekutu-sekutu kalian ada yang memulai penciptaan kemudian ia mengembalikannya? Katakanlah Allah yang memulai penciptaan kemudian dia mengembalikannya. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Kul fi'lu amrin hal atau harfu apa isim misalnya? Huruf. Harfu istifham min syuraka'i jarwa majrur kum mudafun ilaihi man isim mausul sebagai mubtada. Iya. Yabda'u fi'l mudari waw sebagai fa'il. Mana wawunya? Cuma asli. Iya. Abada ayab da'u, ya. Wawunya itu wawu karena Hamzah. Doma. Fa'ilnya domen mustartir huwa, ya, Ustaz. Ya. Kholqa al-kholqa mafulun bi. Tumma harfu atfin yu'idu. Yu'idu fi'il mudari al-ha'u mafulun bi. Kul fi'ilu amrin Allahu mubtada. Yabda'u fi'il mudhari sebagai khobar al-khalqa maf'ulun bi thumma harfu atfin yu'idu fi'il mudhari al-ha'u maf'ulun bi al-fa'u harfu atfin anna tadi apa Ustaz tadi? Istifham. Anna itu isim istifham, ya, sebagai hal. Isim istifham sebagai hal. Tu'fakuna fi'il mudhari al Al-Waw sebagai fi'il mudhari'nya majhul, ya. Majhul, ya. Tufakuna fi'il mudhari' majhul al-Waw sebagai naibul fa'il. Qul lahum ayyuhar rasulu hal min alihatikum wa ma'budatikum man yabda'u khalqa ayyusain. Ayah Syai'in, Syai'un. Ntar dulu, ini kan mudhof ilaih, ya? Jadi man yabda khalqa ayyi syai'in min ghairi aslin. Ayyi syai'in min ghairi asil. Tsumma eh? Min ghairi aslin. Oh, aslin. Min ghairi aslin. Tsumma yufnihu. Yufni Ustaz ya. Yufnihu si yufnihi. Tsumma yufnihi ba'da insya'ihi. Tsumma yu'iduhu kahayatihi qabla ayyufniyahu fa innahum la yaqdiruna ala da'wa zalika qul ayyuhar rasulu Allah ta'ala wahdahu huwal ladzi yunshi'ul khalqa tsumma yufniyahu tsumma yu'iduhu fakaifa tansarafuna an tariqil haqqi ilal batili wa huwa ibadatu ghairillahi. Katakanlah wahai Rasul pada orang-orang muslim itu kenapa adakah dari ilah kalian dan sembahan kalian adakah dari ilah kalian dan sembahan kalian yang memulai penciptaan sesuatu itu sampai aja yang mampu gitu yang mampu memulai yang mampu menciptakan sesuatu dari selain asil apa Ustaz? Aslin ya menciptakan apapun min ghairi aslin dari selain asalnya tanpa ada asal. Oh ya. Kalau Allah kan tanpa ada asal bisa menciptakan. Kemudian dia membinasakan, mematikan ya. Iya, melenyapkan. Sesudah penyusunannya, sesudah membangunnya gimana? Sudah penciptaannya aja enggak, Pak? Sesudah penciptaannya. Kemudian mengembalikannya kepada bentuk sebelum kepunahannya. Maka sesungguhnya mereka tidak kuasa dalam urusan yang demikian. Katakanlah dakwah itu mengklaim ya. Oh, mengklaim yang demikian. Katakanlah wahai Rasul, Allah Ta'ala semata yang menciptakan makhluk kemudian mematikannya dan mengembalikannya. Maka bagaimana kalian dipalingkan dari jalan yang benar kepada kebatilan? Dia adalah beribadah kepada selain Allah. Bukan asal menerimakan wahwa? Iya, dan itu adalah beribadah kepada selain Allah. Oh, dan itu adalah beribadah kepada selain Allah. Ini maksudnya menjelaskan pindah dari jalan kebatilan itu apa? Yaitu menyembah selain Allah. Nah. Iya. Barakallahu wa jazakallahu khairan. Wafika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum may yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu fa anna tufakun. Katakanlah apakah dari sekutu kalian ada yang mampu memulai penciptaan kemudian mengembalikannya? Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memulai penciptaan kemudian Allah Maha mampu mengembalikannya. Fa anna tufakun, maka bagaimanakah kalian dipalingkan? Ya. Setelah kalian mengetahui bahwasanya sekutu-sekutu kalian tidak mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, lalu kemudian mengembalikannya, lalu kenapa kalian masih saja memilih jalan kesesatan? Padahal jelas-jelas bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan sesuatu dari yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan Allah mampu mengembalikan ya tubuh manusia yang hancur, yang telah binasa kembali menjadi ada nanti di hari kiamat. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa. Apakah sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah mampu melakukannya? Maka jawabannya tentu tidak. Lalu setelah kalian mengetahui bahwasanya sekutu kalian tidak bisa melakukan itu, kenapa kalian masih saja menyembah ilah-ilah selain Allah Azza wa Jalla? Ya. Nah, baca Bu Yasra. Bu Yasa ada kan ya? Oh, tadi ada, sekarang enggak ada. Tapi izin Ustaz. Oh, iya, iya. Baca Bu Mikael. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq? Qulillahu yahdi lil haqq. Afamay yahdi ilal haqqi alhaqqu ayyuttaba'a ammay Afamay yahdi ilal haqqi alhaqqu ayyuttaba'a ammal la yahdi illa ayyuhda Ammal la yahdi Masa Ya, afan enggak kelihatan. Pulang ya Ustaz ya. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq Qulillahu yahdi lil haqq Afamay yahdi ilal haqqi ahakku ayyuttaba'am Afamay yahdi ilal haqqi ahakku ayyuttaba'am Man la yahdi ila illa ayyuhda Famalakum kaifa tahkumun Katakanlah, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang memberikan petunjuk kepada kebenaran? Katakanlah Allah memberi Allah lah yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Maka siapakah yang ke belakang dulu ya? Ya maka maka siapakah yang lebih berhak diikuti yang memberikan petunjuk? Dari atau orang-orang yang tidak memberi petunjuk bahkan gitu ya saja ia diberi petunjuk maka maka mengapa ya. Kalian bagaimana kalian mengambil hukum-hukum gitu Ustaz. Nah. Kul fi'il amr hal harfu istifham min syuraka'i jar majrur sebagai khabar muqaddam kum mudhafun ilaih man isim mausul sebagai mubtada muakhar yahdi fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa ilal haqqi jar majrur kul fi'il amr Allahu rabbul jalalah sebagai mubtada yahdi fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa ini sebagai khabar ya lil haqqi jar majrur alhamdulillah harf istifhan alfa'u harf atfin man isim mausul sebagai mubtada yahdi man isim mausul ya Ustaz isim istifham ya Ustaz bukan isim istifham ya mubtada yahdi fi'il mudhari sebagai khabarnya ilal haqqi jar majrur sebentar Yahdi ahakku ini yang khabarnya Ustaz ya. Ahakku khabarnya an harfu masdariyin wa nasbin yuttaba'a fi'il mudhari mabni lil majrur ya Ustaz. Iya. Naibul fa'ilnya ada naibul fa'ilnya khab dhamir mustatir huwa am harfu atfin man isim mausul sebagai mubtada lagi la harfu nafyin yahiddi fi'il mudhari ya Ustaz. Illa adatul istitsna mulghah bukan Ustaz. Ini sempurna enggak kalimatnya? An itu man ladhi illa an yuhda. Nah, ini enggak ini beramal dia. Ini berarti isim istifham harfu istifham harfu istitsna ya. An harfu masdariyan wa nasbin yuhda fi'il mabni fi'il mudhari mabni lil majrur naib fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Berarti ini jumlahnya sebagai apa Ustaz? Kalau kalau istitsnanya tadi beramal berarti jumlahnya sebagai istitsna. Oh iya istitsna. Ini enggak usah dibilang lah kalau kalau bukan kata dilewati aja enggak apa-apa. Oh iya. Alfa harfu atfin ma ini apa Ustaz? Harf istifham sebagai mubtada lakum jar majrur. kaifa lakum dan majrur sebagai khobar berarti. Oh ya, lakum dan majrur sebagai khobar. Kaifa berarti apa? Isim istifham juga. Isim istifham sebagai hal. Sebagai hal. Tahkumuna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il. Kul ayuhar rasulu liha ula ilmu syrikina hal min syuraka ikum mayar syudu ilak tori fil mustaqimi fa innahum la yakdiruna ala zalika kullahum Allahu wahdahu yahdiz zala yeah. Anil huda ilal haqqi ayyuhuma ya Ustaz. Ya ayyuhum ahakku bil ittibai may yahdi wahdahu lil haqqi amal la yahdi li adami amalihi wali ini ilmihi oh ilmihi li adami ilmihi wali dhalalihi wa hum syuraka ukumul ladzi la yahdi la yahduna wala yahtaduna illa ayyuhda illa ayyuhdau fama balukum kaifa sawaitum sat fama balukum kaifa sawaitum bainallahi wa khalqihi wa hadha hukmun batilun. Naam. Katakanlah wahai Rasul kepada orang-orang yang musyrik, apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus? Sesungguhnya mereka tidak mampu atas hal itu. Katakanlah kepada mereka, Allah sajalah yang memberi petunjuk adzallah orang yang lola tadi apa sesat ya kepada orang yang sesat kepada hidayah mana sih sebentar Allah sajalah yang memberi petunjuk orang yang tersesat dari hidayah kepada kebenaran ayuhuma manakah di antara keduanya ahaku lebih berhak untuk diikuti. Siapakah orang yang memberi petunjuk hanyalah gimana Ustaz? Hanya dia yang memberikan petunjuk kepada kebenaran ataukah orang yang hanya dia yang memberi petunjuk kepada kebenaran atau orang yang tidak dapat memberi petunjuk li Adam itu tidak mempunyai ilmu dan karena kesesatannya. Mereka adalah sekutu-sekutu kalian yang tidak bisa memberi petunjuk dan ini sama enggak Ustaz? Yahduna sama Yahtaduna bedanya apa Ustaz? Kalau Yahtaduna itu mendapatkan petunjuk. Oh iya. Mereka adalah orang yang tidak dapat memberi petunjuk dan tidak mendapatkan petunjuk. Kecuali bila diberikan petunjuk. Maka bagaimana kalian menyamakan antara Allah dan makhluknya? Dan ini adalah hukum yang batil. Ya, apa maksudnya? Barakallahu fi barakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqq ahaqqu an yuttaba' amman la yahdi illa an yuhda. Famanakum kaifa tahkumun. Katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah sekutu-sekutu kalian yang mampu memberikan hidayah kepada kebenaran? Katakanlah wahai Rasulullah, Allah yang memberikan hidayah kepada kebenaran. Apakah yang memberikan hidayah kepada kebenaran lebih berhak untuk diikuti, ataukah orang yang tidak bisa memberikan hidayah illa an yudah, kecuali apabila diberikan petunjuk, ya bahkan dia yang diberikan petunjuk, fama lakum, maka ya bagaimana ya keadaan kalian, kaifa tahkumun, bagaimana kalian mengambil kesimpulan hukum. Artinya setelah kalian mengetahui bahwasanya para sekutu yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan petunjuk, dan kalian mengetahui hanya Allah yang bisa memberikan hidayah kepada makhluknya, kepada hambanya, lalu kenapa kalian tetap menyembah ya ilah-ilah selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka sama sekali tidak bisa memberikan petunjuk, bahkan mereka pun tidak dapat memperoleh petunjuk kecuali apabila diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalian menyamakan antara Allah dengan makhluknya? Karena semua yang disembah selain Allah itu kan semuanya makhluk. Ya, seperti kalau mereka menyembah patung, patung itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat patung ya dari batu-batuan, yang mana batu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah misalnya pohon angker, pohon adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mereka menyamakan antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, la yastawun, ya jelas, jelas tidak akan sama, dan tidak ada yang mampu menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mungkin sampai sini untuk tafsirnya. Lanjutkan dengan hadis. Siapa mau baca hadis? Berarti sekarang hadis yang ke 61 ya? Nah. Masa 61. Iya. Ada yang mau baca? Yang baru-baru mungkin, yang baru-baru. Baik, baca Bu Marsih ya. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrim. Qatlil kafiri. Babu tahrim qatlil kafiri ba'da an qala la ilaha illallah. Haditsul Miqdad ibn al-Aswad huwa al-Miqdad ibn Amr al-Kindiy annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan min al-kuffari faqtatalna wa daraba ihda. Apa namanya, henti kekecilan soalnya. Iya Ustaz. Katalna fadaraba. Fadaraba ihda yadai. Terus. Fadaraba ihda yadai ya bisayfi faqata'aha. Thumma lada minni bisyajaratin. Faqal aslamtu lillahi. Fa'aktuluhu ya Rasulullahi ba'da an qalaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu. Faqala ya Rasulullah innahu qata'a ihda yadayya thumma qala dhalika ba'da ma qata'aha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqul kalimatul lati qal. Artinya yang dari itu Ustaz. Oh iya, dari atas ya. Iya. Mana sih? 61. Iya, dia. Sebelahnya kayaknya Ustaz. Ini mana? 61 ya? Iya. Bab keharaman membunuh orang kafir setelah dia berkata la ilaha illallah. Hadis dari Miqdad bin Al-Aswad, dia adalah Miqdad bin Amr Al-Kindi. Sesungguhnya dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau melihat jika orang itu, maksudnya bagaimana pendapatmu? Oh iya. Bagaimana pendapatmu jika aku bertemu dengan seorang laki-laki dari orang kafir? Lalu kami membunuhnya, gitu Ustaz ya. Iya, fakta talan maksudnya ini apa namanya? Maka kita berperang gitu ya. Oh, maka kita berperang. Oh, qadaroba. Lalu itu set lanjutannya set. Iya. Qadaroba. Lalu salah seorang enggak gitu. Gimana gimana? Lalu dia menebas salah satu dari dua tanganku dengan tangannya lalu memutusnya. Lalu dia menebas salah satu dari tanganku lalu memotongnya. Kemudian lada ini apa set? Lada. Berlindung. Enggak ada. Lalu dia berlindung dariku di pohon. Lalu dia berkata, aku telah diselamatkan oleh Allah. Gitu. Maksudnya aku telah berislam kepada Allah. Gitu. Oh, aku telah berislam kepada Allah. Apakah aku membunuhnya, wahai Rasulullah, setelah dia mengatakannya? Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan kau membunuhnya. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia memotong salah satu tanganku. Kemudian dia berkata hal itu setelah memotongnya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, jangan kau memotongnya. Apabila kau memotongnya, sesungguhnya ini bimanzilah di sini aku set. Kedudukan. Kedudukanmu ya. Maka sesungguhnya kedudukanmu sebelum engkau memotongnya dan sesungguhnya jika dengan kedudukannya dan sesungguhnya engkau dengan kedudukannya apa sebelum dia berkata perkataannya itu yang dia katakan. Maksudnya gimana itu? Jadi gimana saya ngertiinnya tuh? Ya maksudnya jika engkau membunuhnya maka semuanya iya orang kafir yang telah masuk Islam tadi ada pada keadaanmu sebelum ia membunuhmu. Iya. Artinya dia mati dalam keadaan muslim. Oh. Yang dibunuh tadi. Iya. Dan engkau ada pada kedudukannya. Sebelum dia mengucapkan kalimat yang diucapkan. Maksudnya ya engkau berada pada posisi orang kafir. Seperti itu. Yes. Nah. Okay. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Aduh ini kegedean kali ya sebentar apa. Baik. Bab tahrimi qatlil kafiri ba'da an qala la ilaha illallah. Bab haram membunuh seorang kafir setelah mengucapkan la ilaha illallah. Hadisul Miqdad ibn al-Aswadi wal Miqdad ibn Amr wal al-Kindiyu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in laqitu rajulan minal kufari faqtatalna fadaraba ihda yaday tadru. Hadis dari Miqdad bin Aswad. Dia adalah Miqdad bin Amr al-Kindi. Sesungguhnya ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurut wahai Rasulullah jika aku menemui seorang laki-laki dari orang kafir lalu kami berperang, fadaraba maka ia menebas. Fadaraba ihda yadaya bisayfi faqata'aha. Lalu dia menebas salah satu dari dua tanganku dengan pedang lalu ia memutusnya. Summa lada minni bi syajaratin fa qala aslamtu lillahi aqtulhu ya Rasulullah ba'da an qalaha. Kemudian orang kafir yang memotong tangan sahabat Miqdad ini berlindung dariku dengan sebuah pohon lalu dia mengucapkan aslamtu lillah, aku telah berislam kepada Allah, apakah aku boleh membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia mengatakan hal tersebut. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqtulhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jangan kau bunuh dia. Faqala ya Rasulullah, innahu qata ihda yadayya summa qala dhalika ba'da ma qata'aha. Lalu kemudian berkata Miqdad, wahai Rasulullah, sesungguhnya ia memotong salah satu dari dua tanganku, kemudian dia mengatakan itu setelah dia memotongnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Jangan kau bunuh dia karena jika engkau membunuh dia maka sungguhnya engkau berada pada kedudukannya sebelum engkau membunuhnya. Ya. Sesungguhnya dia berada pada kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya. Artinya orang kafir yang akhirnya mengucapkan la ilaha illallah tadi, dia mati dalam keadaan beriman. Wa innaka bimanzilati, dan sesungguhnya engkau berada pada kedudukannya sebelum dia mengucapkan kalimat yang ucapkan. Artinya membunuh ya orang kafir itu kan bentuk kefasikan ya, bentuk kefasikan dan juga bentuk kekufuran ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun ya. Mencela, mencaci maki, merendahkan, mengejek orang Islam itu bentuk kefasikan, dan membunuhnya adalah bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran di sini bukanlah kekufuran yang dimaksud sini mengeluarkan seseorang dari Islam, tapi ini untuk menunjukkan bahwasanya itu adalah dosa besar yang sangat besar. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seseorang itu hanya boleh menilai orang lain dari zahir yang tampak pada dirinya. Ketika seseorang dalam peperangan, kemudian tiba-tiba ketika mau ditebas, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka tidak boleh seorang muslim membunuhnya. Sekalipun misalnya dalam hatinya dia melakukan itu karena takut dibunuh, tetap aja enggak boleh ya, karena yang harus dihukumi adalah yang nampak. Ya, kita enggak boleh menghukumi hati seseorang karena enggak ada yang tahu isi hati orang ya. Makanya kenapa orang munafik yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperangi oleh Rasulullah ya secara terang-terangan, karena memang hukum asalnya kita hanya boleh menghukumi seseorang dari zahirnya, dari tampilan luarnya, dari ucapannya, dari perbuatan luarnya. Adapun apa yang ia simpan dalam hatinya itu adalah perkara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat tauhid yang menjadikan seseorang itu terjaga darahnya ya, kehormatannya ya, dan juga hartanya dari segala bentuk kezaliman. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia adalah seorang muslim yang wajib kita jaga darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Nah, ya, demikian untuk materi pada pagi hari ini. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Pak Kohir bertanya, apa batasan syirik kecil dan syirik besar? Jadi kalau yang harus dipahami pertama bahwa yang namanya syirik, mau kecil ataupun besar, sama-sama dosa besar. Jadi nggak ada syirik yang istilahnya itu dosanya kecil. Semua syirik, mau syirik kecil atau syirik besar, itu semuanya dosa besar yang wajib kita hindari. Lalu apa bedanya? Para ulama menjelaskan bahwa perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar adalah kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Seseorang yang jatuh kepada kesyirikan yang kecil tidak membuat dia keluar dari Islam. Namun seseorang yang melakukan syirik besar, maka dia bisa dikeluarkan dari Islam. Seperti kalau ada orang yang mengaku muslim, sholat mah jalan terus, ya ibadah Islam jalan terus, tapi dia menyembah ya sesembahan selain Allah, misalnya menyembah gunung, menyembah pepohonan, menyembah roh leluhur, maka yang seperti ini bisa dihukumi sebagai orang yang murtad dari agamanya. Tidak boleh dikuburkan di kuburan muslim. Kalau jelas-jelas nampak bagi kita bahwa dia selama hidupnya menyembah ya Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah orang Islam ya. Nah, itu beda antara syirik kecil dengan syirik besar. Umumnya bertanya huruf zaidah itu apa saja Ustaz? Kemudian kalau kita mencoba buat kalimat dengan huruf zaidah, jadinya bagaimana Ustaz? Wah, ini materinya agak panjang ya. Tapi kebanyakan zaidah itu huruf pakainya ma ya. Jadi kalau kita lihat di Quran misalnya di hadis, banyak sekali huruf-huruf zaidah yang dipakai itu adalah ma ya. Karena ma ini sebenarnya fungsinya banyak ya. Dan biasanya huruf-huruf zaidah itu digunakan kalau setelahnya ada fi'il ya. Jadi kalau ada isim ya, kemudian setelahnya ada fi'il, biasanya dia ditambahkan ma zaidah. Itu kayak ada umumnya aja. Kalau rinciannya mungkin bisa dibaca di referensi yang lainnya. Nah, ya, mungkin sampai sini untuk materi kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.